takkan pernah ku rasakan arti rindu. Kalau dulu kita tak kenal, takkan pernah ku rasakan jatuh cinta. Kau berikan aku cinta dan semua yang terindah, namun hanya sehari saja.